Hadis ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-subaha وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini laksana orang perantau atau pengembara. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Pergunakanlah sehatmu sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu mati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.